نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat-Nya, baik nikmat yang lahiriah atau yang batiniah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa asbara 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, mencurahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan-Nya yang zahirah, nikmat yang lahiriah, wa batinah, dan nikmat yang sifatnya batiniah. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga mungkin kita hitung kewajiban kita yang mensyukuri nikmat-nikmat. Kau sini berterima kasih dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita. Kenikmatan yang tidak mungkin kita dingin oleh kenikmatan-kenikmatan apapun bentuknya, yaitu nikmat hidayah. Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah menegaskan bahwasanya a'zamu ni'am allati an'ama Allahu biha 'ibadahu al-hidayah. Kenikmatan Allah yang paling agung, yang paling besar, yang menganugerahkan kepada hamba-hambanya adalah nikmat hidayah. Semua kenikmatan-kenikmatan yang lain yang dirasakan oleh seorang hamba, baik urusan duniawi atau urusan agama atau yang lainnya, itu di bawah kenikmatan ini. Sebagaimana pula musibah terbesar yang menimpa seorang hamba, tidak ada musibah lain yang lebih besar daripada itu, ialah musibah al-dhalalah. Musibah menjadi orang yang menyimpang, musibah menjadi orang yang tersesat, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada nikmatul hidayah ada dua. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Yang pertama ialah al-hidayah ila Islam. Nikmat hidayah menuju kepada Islam, diberi tauhid, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir di Islam. Ini kenikmatannya sangat agung, bahwa Rasulullah Rahimahullah akan terasa agung tak kala kita mengetahui keutamaan-keutamaan pada agama ini. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah mencukupkan nikmat-Ku atas kalian dan kurima atas kalian agama kalian. Inna dina minallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah dan Islam saja. Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan pula dalam ayat yang lain ancaman-ancaman bagi siapa saja yang memeluk selain agama Islam. Wahai dari orang Islam ini, dari umatmu, wahai orang yang terkiri, barangsiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima daripada dan nanti dia termasuk orang-orang yang berugi. Itu menunjukkan kewajiban Islam sekaligus menerangkan kepada kita apabila di Islam agama Islam dinyatakan sebagai satu-satunya agama yang hak selama sementara agama yang lainnya dinyatakan sebagai agama yang batil. Barang siapa yang memeluknya maka dia dikatakan kafir, yang dia makan kita masuk golongan orang-orang yang berbuat. Besarnya nikmat Islam ini ketika Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan kepada kita terutama para pemeluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang-orang yang memeluk Islam yang menjadi Muslim dinyatakan sebagai makhluk yang terburuk, dinyatakan sebagai khairul bariyah. Dia berkiamat nanti disiapkan dengan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Taala. Surga, jannah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah yang dikatakan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah. Jazakumullahu minna wa fihim jazakum 'adlan. Tetapi minta dia anggap kalinya dia ada dah. Rabbil alamin mawwam dari kalimah fasyah. Jika siapa halak jannah, jika siapa yang dari Allah Subhanahu wa Taala, maka dia berkata Allah, Allah berkata kepada mereka, itu bagi orang-orang yang memiliki rasa fasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Akan berterusan sebab besar nikmat ini dalam usia Rasulullah. Ketika seorang muslim itu berada atau tinggal di sebuah tempat yang minoritasnya adalah umat Islam seperti di tempat kita sekarang, di mana jumlah muslim ini lebih sedikit dibandingkan jumlah non-muslim, akan terasa lagi ketika kita di tengah-tengah negara kufar. Ketika kita kesulitan dengan suara azan, kesulitan mencari masjid tempat ibadah kita kaum muslimin, kesulitan mencari saudara saudara kita kaum muslimin, dikarenakan sedikitnya jumlah muslim yang ada di tempat itu, kita akan merasakan betapa nikmat yang besar dalam Islam, betapa agung nikmat Allah yang satu ini, betapa besar hidayah yang satu ini. Jika sendiri memeluk akumulis, kita yang biasa mendengarkan suara azan berjamaah di masjid, ketemu dengan kaum muslimin, tiba-tiba sebuah tempat tidak terdengar sedikit pun yang namanya suara azan, dosa. Dia ketemu dengan masjid tidak menemukan satu digit pun masjid, kalau ada tidak terdengar suara azan ini akan merasa bahagia, akan terasa nikmat. Begitu sebuah tempat yang semacam itu kita mendengarkan suara dan berkumandang, dikumandangkan oleh seorang muadzin, terdengarlah Allah dikumandangkan, terasa dingin jiwa ini, tenteram hati ini, merasa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bisa mendengarkan suara Allah. Tidak hanya masjid tadi, di dalamnya terdapat sejumlah kaum muslimin yang cukup banyak, selama beribadah kepada Allah, tenteram jiwa ini. Alhamdulillah menemukan saudara kita kaum muslimin yang ada di masjid, sama-sama yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat rasanya. Kamu sudah berhima pengalaman Allah, kita rasa besar lagi nikmat ini karena kita membaca sejarah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in pada masa lalu di awal-awal dunia Islam, di mana mereka mengorbankan jiwa raga, mengorbankan nyawa untuk mempertahankan keislamannya. Kalau membaca sejarah semacam Yasir radhiyallahu anhu, ayahnya sahabat Amr bin Yasir, Sumayyah ibunya sahabat Amr bin Yasir, bahkan Amr bin Yasir sendiri disiksa oleh kaum muslimin Quraisy pada masa itu. Dianiaya sampai Yasir meninggal dunia, Sumayyah meninggal dunia, Amr bin Yasirnya koma, tak sadarkan diri, disiksa, dianiaya sampai mati hanya karena mempertahankan keislaman. Hanya karena tidak mau kembali kepada agama nenek moyang, mempertahankan keislaman sampai rela mengorbankan jiwa raga, rela mengorbankan nyawa, menunjukkan betapa besar nikmat yang satu. Kau sinarati ngaku melangkah nikmat ini yang senantiasa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sholat dan membaca Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan hidayah kepada shiratal mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang memberi nikmat kepada mereka muslimin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Yahudi, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat Nasrani. Demikian ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ini menggambarkan betapa besar nikmat yang satu ini kaum muslimin. Maka tatkala kita diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang muslim, memeluk agama Islam, itu pertanda Allah telah memilih kita sebagai hamba yang terbaik, sebagai khairul bariyah, bersekian banyak hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Tidak semua hamba Allah dikasih anugerah Islam. Lebih banyak yang non-muslim di dunia ini daripada yang muslim. Sadarilah, itu nikmat Allah yang besar atas kalian, berarti kalian ditunjuk oleh Allah sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai makhluk yang pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian hamba. Kalau sebenarnya nikmat Allah, ada lagi hikmah yang kedua, dan itu nikmat hidayah yang lebih tinggi lagi, yang lebih agung lagi, yang lebih mulia lagi, dan merupakan puncak hidayah, merupakan hakikat hidayah, yaitu al-hidayatu fil Islam, hidayah taufik dari Allah di dalam mengamalkan Islam. Maknanya al-hidayatu ila sunnati Nabi alaihi salatu wassalam, hidayah mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah bisa berislam sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau sebenarnya Allah perintahkan kita sadari dalam berislam tidak bisa kita berislam sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak bisa berislam sesuai dengan adat istiadat kita atau dengan selera masing-masing wilayah atau negara atau suku atau kabilah atau kelompok, tidak bisa. Islam adalah nama yang berbahagia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. yang disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Maka menjalankan ajaran yang mulia ini harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya SAW. Dan juga manusia Rasulullah diberitakan dalam beberapa ayat dan dalam beberapa hadis, ternyata di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum muslimin sangat banyak umat Islam ini yang bisa mendapatkan taufik dan hidayah tersebut. Mereka muslim, ternyata mereka berislam bukan dengan cara yang benar, berislam bukan dengan dinul Rasulullah SAW, menyimpang pemahamannya, menyimpang akidahnya, menyimpang ibadahnya, dan prinsip-prinsip yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menerangkan tentang akhir hidayah ini. Disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum 'an sabili dzalikum wasa'u bihi la'allakum tattaqun. Allah menerangkan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, siratul mustaqim, fattabi'uh, maka ikutilah jalan tadi. Dan jangan mengikuti as-subul. Ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabr al-Nadi rahimahullah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, murid senior sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Mujahid mengatakan as-subul ialah al-bid'ah was-syubuhat, kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Sehingga maknanya sesungguhnya ini jalan yang lurus, ikutilah dia, dan jangan mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan itu, jangan mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu, sebab akan menceraikan kalian dari dalam Allah. Demikian Allah memberikan wasiat kepada kalian, semoga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khabbalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad mustaqima. Suatu kali Rasulullah SAW menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Dia mengatakan, "Hadza siratullah al-mustaqim." Garis yang lurus ini adalah jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Wa qala an yaminihi al-khutwa wa ash-shimali al-khutwa. Lalu Rasul memberikan, membuat garis di sebelah kanan dengan garis-garis kecil yang banyak, sebelah kiri sebagai demikian garis kecil-kecil yang banyak. Dia mengatakan, "Wa hadza al-subul." Yang kecil-kecil, kanan kiri itulah yang namanya subul, bid'ah, penyimpangan dalam pemahaman. Beliau mengatakan wa'ala rasikul lisabilin inna syaitanun yad'u ilaih, pada tiap-tiap penghujung jalan kecil tadi ada setan yang menyeru umat manusia masuk pada. Disebutkan oleh para ulama setan di sini ialah setan bangsa manusia dari kalangan orang-orang yang menyimpang dari agama. Orang-orang yang punya pemahaman sesat, punya pemahaman yang menyimpang dari agama Islam, dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau sunnah rahimahumullah, maka ayat ini sekaligus hadis yang menerangkannya menjelaskan kepada kita khusus untuk zona Islam, khusus untuk negara Islam. Di sana hanya ada satu jalan yang lurus. Hanya ada satu siratul mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah yang memberitakan di dalam lingkaran Islam ternyata terdapat jalan-jalan kecil yang pendek-pendek, yang banyak, yang semuanya itu dikatakan sebagai subur, jalan dalam penyimpangan. Artinya apa? Ternyata di dalam tubuh umat Islam banyak yang menyimpang, banyak yang tersesat jalannya, tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, tidak dengan jalur siratul mustaqim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita akan berada di jalan yang kedua. Tidak semata-mata berislam, Tidak semata-mata mengucapkan dua kalimat syahadatain. Tidak semata-mata sebagai seorang muslim. Tapi harus lebih daripada itu. Kita berislam sebagai seorang muslim yang sesuai dengan siratal mustaqim. Sesuai dengan jalannya Allah dan jalannya Rasulullah SAW. Dan waspada jangan sampai terkena jalan-jalan kecil yang pendek-pendek yang dinyatakan menyimpang tadi oleh Allah dan juga Rasulnya Alaihi Wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Inilah yang dijamin dengan sumbernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka muslim rahimahumullah, siapapun kita tanpa terkecuali harus berupaya semaksimal mungkin mencapai hidayah yang terkemal. Inilah yang dikatakan hakikatul hidayah, hakikat hidayah, puncak hidayah yang ujungnya ialah surga yang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita hidayah pertama. Kita sudah sebagai umat Islam, sebagai muslim, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tinggal satu langkah lagi, satu langkah lagi. Masing-masing umat Islam diperintahkan wajib atas mereka semuanya untuk menelusuri siratul mustaqim, jalan yang benar, jalan yang Allah, jalan yang Rasul, jalan yang Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, untuk menggapai puncak hidayah dan ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memang mau, kita sebagai umat Islam pun harus mewaspadai gejala-gejala penyimpangan. Sekali lagi, tidak cukup kita mengatakan Islam, betulnya Islam, dapat hidayah dari Allah Islam, selamat dari berbagai macam kekufuran dan kesyirikan. Alhamdulillah, insya Allah orang yang selamat. Tapi di sana ada satu poin lagi, Islamnya harus benar, Islamnya harus di atas sunnah, Islamnya harus dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sesuatu yang mengancam mereka semuanya dengan neraka kata Rasulullah SAW. Dan tidak bisa kita mengatakan persaudaraan Islam semata kurang, dan mengatakan persaudaraan di atas sunnah Rasulullah SAW. Ukhuwah di atas sunnah, bukan semata-mata di atas Islam. Di sinilah pentingnya kita melaksanakan akal fard ini. Di sinilah pentingnya kita menggalakkan nasihat. Di sinilah pentingnya kita saling menasihat. Pentingnya kita menerangkan bimbingan sesuatu yang benar kepada umat. Pentingnya kita memberikan penjelasan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada, supaya masing-masing kita bisa menelusuri satu cara tadi dan terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Tabaraka wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufik dan hidayah kepada Islam, taufik dan hidayah kepada Rasulullah SAW, dan kebetulan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita mengkaji Islam dengan benar, mengkaji bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Rasulullah SAW, sehingga termasuk dari golongan orang-orang Islam, golongan orang-orang yang berislam sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.